Oke, kita akan melihat adegan secara spontan ya. Secara spontan mereka bermain. Ini adegan salah nembak ya. Adegan Dikta yang salah nembak sama Taska. Masih ingat dengan adegan kita... itu? Harusnya sih masih. Harus masih dong, karena saya kan sebagai Astrada. Kita masih tahu. Kita bikin reka umbar ya. Reka ulang. Reka ulang. Maksudnya diumbar. Ya, ya. Ya. Siap? Oke. Okay. Diri nih. Sini, sini. Oke, okay, Dikta di sini. Taskia di sini. Lu di sono. Yang nyuruh gua, kenapa lu yang ngatur? Kan gua sebagai sutradara. Ya lu sutradara. Jiwa gua main juga ya. Lu main. Gua bareng sama dia. Bareng sama. Ya. Oke. Okay. Kamu. Bete. Nanti diedit. Enggak usah diedit. Live. Natural. Ini live ya. Naturalis. Oh, iya, naturalis. Lupa. Oke. Okay. Okay. Lagi mau nembak ceritanya. Kayak yang di berarti baru datang persis ya. Persis kayak di sini tuh ya. Ceritain. Kamu nanti figuran ya. Oke. Okay. Siap. Lewat. Siapa? Lewat. Siapa? Siapa tahu gue diajak di sini ya kan? Lu kan udah ada pagi-pagi, gue belum ada. Ayo, ya siap. Okay. Siap. Ini anak kampus, kampus berarti ya, anak kampus ya? Ini anak kampus. Nanti pas anak dia... Anak Pak Odo. Kita ini di lingkungan kampus. Oh iya, siap. Siapa? Siap. Silakan Pak. Lu lewat, pas dia lagi nembak, lu lewat, lu gini aja. Sambil pakai koin, ininya nyambut jenggot pakai koin. Gitu aja, gitu aja. Gitu aja dulu, saya coba dulu situ. Oke. Ya, kalau berhasil. Ini aja dulu, Pak. Ya, ini siap. Dulu. Kamera. Rolling action. Kenapa, Ki? Lo kemana aja sih, lama banget. Ya, ada apaan sih? Aku mau kita gak cuma sekedar sahabat. Aku mau lebih dari itu. Aku sayang sama kamu. Nadine. Aku sayang sama kamu, Nadine. Maro. Kalau gue ngomong kayak gitu, Nadine mau kan terima gue? Nadine? Iya. Coba-coba lagi, lo jadi Nadine ya. Lo jadi Nadine. Lewat. Udah. Mana menggundalnya? Lagi. Harus kamu tadi lagi. Pegang palaknya harus saya, Mas. Pas pegang tangan harusnya. Sutradara gak bener nih. Aduh. Dia habis ceritanya. Terakhir-terakhir. Yang adegan terakhirnya. Nembak Nadine yang gitu. Nadine, pas ngomong Nadine. Sutradara kok ngaco ini. Sebelum saya bilang cut, jangan berhenti dulu. Oke, okay. Okay. Ngomong. Yeah. Gimana? Gimana? Sebelum bilang cut, jangan berhenti. Cut, pokoknya lanjut aja. Oh iya, iya. Oke. Ah, tunggu, tunggu. Yeah. Ini dari yang salah emang? Dari yang terakhir sekali. Aku sayang banget sama kamu, Nadine. Masuk, masuk. Banyakan godek, banyak. Ya saya sebagai apa di sini harus jelas saya sebagai apa. Lu anak kampus. Oh anak kampus. Lu gak kenal sama mereka. Cuma tuh lu geli aja ngeliat mereka berdua tembak pacar. Iya, iya. Siap, siap, siap, siap, siap. Lu jangan lu nunduk aja nunduk. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Berhenti sini begitu. Ah. Gitu aja. Siap, siap, siap. Oke, okay, siap. Ulang lagi, ayo. Oke. Okay. Take 3. Action. Ntar lu, dari tadi gak dapet kayaknya ya. Iya, gak apa-apa. Nanti saya kasih. Gimana kalau kamu suruh? Gak apa-apa, ini mesti lewat dulu. Saya tes dulu. Oke, oke, yaudah. Action. Nah, masuk. Aku sayang sama kamu, Nadine. Kayak tadi barusan. Oke. Okay. Kayak tadi Dikta sama Taskia. Oh ceritanya aku jadi Gitanya gitu. Kamu jadi Gitanya. Kamu jadi Umar. Siapa? Si Umar. Si Umar. Sampai gua udah di sini. Lu duduk dulu. Kayak tadi dong lu kan. Okay. Nunggu aja. Nunggu. Kamera, action. Lagi. Action. Kenapa, Pak? Dia emang berusaha menyetop. Saya lewat? Jangan kau melangkah lagi. Sebelum aku menyatakan sesuatu sama kamu. Apa itu? Kamu tidak tahu siapa saya. Siapa ya? Anak durhaka. Romantis. Kan gua bapaknya. Lu pacarnya. Bapak. Lu pacar. Bentar. Oke. Action. Romantis. Kamu mutusin. Jadi gini. Kamu mau jemput aku kan? Enggak. Terus? Mau pergi? Kok pergi? Kita kan janjian menonton kebakaran. Tapi aku gak mau. Kok kamu gak mau? Kamu kan pacar aku. Salah, aku mau putus sama kamu. Jeng-jeng. Aku sedih.